menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi Iqra, yaitu surat Al-Alaq sampai ayat yang kelima, dan menjadi rasul semenjak turunnya surat Al-Muddathir. Baladu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Perkataan penulis. Kita lanjutkan. Baladuhu Makkah. Negeri asal beliau adalah Makkah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Makkah nama salah satu daerah yang berada di Hijaz. Hijaz, sebuah daerah yang mencakup Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Kemudian Makkah mempunyai nama-nama yang banyak. Di antaranya yaitu Bakkah. Bakkah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan oleh Allah sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah. Surat Ali Imran ayat 96. Kemudian nama lain dari Makkah adalah Al-Masjidul Haram, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-Baqarah, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, yaitu ke arah Mekah. Begitu juga di dalam ayat yang lain surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, maha suci Allah yang telah mensucikan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini adalah kota Mekah, nama lain dari kota Mekah. Kemudian nama lain dari kota Mekah adalah Al-Baladul Amin. Al-Baladul Amin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Tin ayat 3. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman, al-baladul amin, nama lain dari kota Mekah. Dan para ulama mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, banyaknya sebuah nama, banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai. Misalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Itu menunjukkan syarafil musamma, mulianya yang dinamai. Begitu juga nabi kita Muhammad shalawat rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi, banyak mempunyai nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai, yaitu nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Begitu juga kota Mekah, banyak namanya, di antaranya nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh penulis baladuhu Makkah, negeri asal beliau adalah Makkah. Maksudnya beliau dilahirkan di situ dan besar di situ. Kemudian disusui pun di situ, di sebuah kabilah yang bernama As-Sa'diyah. Kemudian yaitu di padang pasir di daerah Makkah, kemudian dikembalikan ke pengasuhan kakeknya. Kemudian setelah itu pamannya, baru setelah itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya negeri asal beliau adalah Makkah. Saya ingin sedikit menyebutkan tentang keutamaan kota Makkah. Yang pertama, kota Makkah adalah kota yang suci. Suci artinya diharamkan untuk mengangkat senjata di sana. Suci artinya bermaksiat di sana lebih berat dosanya dibandingkan bermaksiat di selain kota Mekah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati allazi harramaha wa lahu kullu syai" wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb yang memiliki baldah ini, yang telah Dia sucikan, yang telah Allah sucikan baldah ini, yaitu negeri ini. Ini ayat menunjukkan bahwa negeri Mekah adalah negeri yang suci. Suci artinya diharamkan untuk mengangkat senjata di kota Mekah, diharamkan untuk berbuat zalim di kota Mekah. Ayat yang saya sebutkan tadi surah An-Naml ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan untuk berbuat zalim di kota Mekah. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan berbuat ilhad, penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran di dalam kota Mekah, niscaya kami akan timpakan kepada dia siksa yang pedih. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 25. Ini keutamaan kota Mekah yang pertama. Kota Mekah adalah kota suci. Kemudian ini juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Mekah, beliau mengatakan, "Inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ardh, fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya negeri ini, kota Mekah, disucikan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia adalah suci dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Salah satu makna suci tidak boleh berbuat zalim. Dari mana kita tahu? Karena lanjutan hadis tersebut, la yu'dadu syauq. Pohonnya tidak boleh ditebang. Pohon yang hidup dengan sendiri tidak boleh ditebang. Wa la yunaffaru saydu. Binatang buruannya tidak boleh diburu. Binatang buruannya tidak boleh diburu. Kalau seandainya selain binatang buruan, maka sudah, mengapa diburu? Ya. Wala yultaqat wala yultaqatu luqatatuhu illa man 'arrafa. Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi siapa yang mengumumkannya. Nah, ini makna dari makna suci. Kemudian keutamaan kota Mekah yang lain, dia adalah tanah ciptaan Allah yang paling terbaik dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Adi bin Hamra radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berhijrah. Kemudian beliau sampai kepada sebuah tempat yang bernama Hazurah. Hazurah adalah sebuah tempat di penghujung kota Mekah. Kemudian beliau menghadap ke kota Mekah. Kemudian beliau bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardhillah wa ahabbu ardhillah ila Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling terbaik dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Demi Allah, kalau seandainya aku tidak dikeluarkan oleh orang-orangmu, maka niscaya aku tidak akan pernah keluar. Ini termasuk daripada keutamaan kota Mekah. Keutamaan kota Mekah yang lain, di dalamnya terdapat Al-Ka'bah Al-Musharrafah sebagai rumah Allah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas muka bumi sebagai tempat ibadah untuk anak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan." Sesungguhnya dia adalah rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ibadah untuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di Bakkah yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta. Salah satu keberkahan kota Mekah adalah terdapat Baitullah, rumah Allah yang beribadah di dalamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilipatkan pahala di dalamnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 96 ini, maksud daripada mubarakan yaitu tanah Mekah penuh dengan berkah, Masjidil Haram penuh dengan berkah, Baitullah penuh dengan berkah, maksudnya adalah kathratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kenapa? Kata beliau, litadha'ufil amali fihi, karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Makanya sebagian orang kadang-kadang salah dalam menempatkan ini gara-gara keutamaan ini. Ada sebagian orang, saya pernah ingat sebuah kajian, di situ setelah kajian ada yang bertanya, sebelah kanan, saya ingat sekali. Beliau bertanya, "Ustaz, bagaimana menasehati tetangga?" Tetangganya kenapa, Pak? "Sulit diajak untuk sholat berjamaah." "Kenapa sulit diajak?" "Mungkin dia sakit, mungkin dia punya alasan, mungkin dia ada alasan syar'i." Maka tetangga tersebut gak punya alasan, dia cuma satu alasan. "Kamu berjamaah di masjid mana saja, silahkan, tapi tidak akan sama pahalanya dengan saya. Karena saya sudah haji, saya sudah sholat di Masjidil Haram." Jadi orang ini berbangga dengan dia sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Satu sholatnya diganjar dengan lebih baik, bukan sama, bukan senilai, lebih baik dari 100.000 sholat. 100.000 sholat itu berapa tahun? Kalau seandainya sehari 5 kali sholat, berarti sebulan 150 sholat, setahun 1.800 sholat. Kita ingin mencapai angka 100.000 sholat sebulan saja, setahun saja 1.800 sholat. Kita ingin mencapai angka 100.000 sholat. Berapa tahun dia membutuhkan untuk sholat sehingga dapat 100.000 sholat? Yang tahu jawabannya detil benar saya kasih 100.000. Hitung, yang ahli matematik. Sampai kepada tahun, bulan, hari. Berapa tahun? Sehingga Anda tahu nilai sholat di Masjidil Haram. Sehingga dalam tanda kutip, orang yang bertanya ini, tetangga tersebut, wajar dia berkata seperti itu. Tetapi itu tidak wajar, karena dia tidak tahu amalnya diterima atau tidak. Itu baru satu sholat, belum lima kali sholat, belum qobliyah ba'diyah. Minimal 17 kali sehari semalam sholat. Gitu? Eh bukan, 5 kali ba'diyah qobliyah. Jadi berapa? Iya, 17. Betul? Ba'diyah qobliyah itu berapa jumlahnya? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sesudah sebelum zuhur, 6, 2 rakaat sesudah zuhur, 8, 2 rakaat setelah, 12 ya? Hah? 12. 12 tambah 5. 17. Betul? 17 kali sholat. Satu sholatnya 100.000 sholat. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, sholatun fi masfil masjidil haram bimi'ati alfi sholat fima siwahu illal masjid fima siwahu. Sholat di situ tidak disebutkan sholat wajib atau sholat sunnah, sholat apapun senilai dengan 100.000 sholat. Jadi jar tetangga nih, jamaah di mana aja kamu, masjid raya kah, masjid Usman kah, sampai Karing cukup, ada sama pahalanya lo nakoh. Ya, padahal dia belum tentu yang malanya diterima atau intinya bahwa Mekah itu berkah dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Mekah, bukan itu tema kita. Taib. Kemudian penulis mengatakan wahajara ilal Madinah dan berhijrah ke kota Madinah. Madinah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mempunyai nama, nama sebelum Islam dan nama setelah Islam. Di antara nama sebelum Islam yaitu Yathrib. Yathrib disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 13. Yathrib. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ayatnya saya bacakan ya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, yaitu penduduk kota Madinah, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah. Ini salah satu nama dari kota Madinah. Dan nama kota Madinah yang lain yaitu Madinah. Ya, Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 101. Al-Madinah wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang-orang Badui yang di sekeliling kalian ada orang-orang munafik juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Ini menunjukkan bahwa nama lain dari Al-Madinah adalah Al-Madinah. Kemudian juga namanya Yathrib sebelum Islam. Nama lain dari kota Madinah adalah Thabah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hadhihi Thabah, hadhihi Thabah." Ini adalah Thabah. Thabah. Dan nama lainnya Thayyibah. Nama lain dari kota Madinah, Thabah dan Thayyibah. Baik. Kemudian nama lain dari kota Madinah juga adalah yaitu al-hisnul hasin. Al-hisnul hasin, benteng yang sangat kuat. Benteng yang sangat kuat. Kenapa? Karena kota Madinah tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Ala anqabil Madinah malaikatun yahrusuna la yata'uhu Dajjal wala ta'u." Pada pojok-pojok kota Madinah terdapat para malaikat yang menjaganya berbaris-baris. Tidak dimasuki kota Madinah Dajjal dan juga penyakit ta'un. Kemudian nama lain dari kota Madinah adalah Darul Iman. Darul Iman. Nama lain dari kota Madinah adalah Darul Iman. Makanya ada hotel namanya Darul Iman. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qabli." Dan orang-orang yang tinggal di kampung keimanan sebelum mereka, "Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah." Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, kota yang aman, yang telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Baik. Itu nama-nama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama kota Madinah. Ada berapa nama tadi? Taubah, Taibah, Al-Hisnul Hasin, Darul Iman, kemudian Yathrib sebelum Islam. Taib. Itu cukup. Kemudian sekarang kita ingin bahas keutamaan kota Madinah. Apa saja keutamaan kota Madinah? Ahibati hafizakumullah ta'ala, keutamaan kota Madinah disebutkan oleh Allah dalam surat, saya sebutkan poinnya dulu. Yang pertama, tempat masuk yang paling terbaik. Jadi kota singgah paling terbaik di atas muka bumi, kota Madinah. Kota singgah untuk diziarahi yang paling terbaik di atas muka bumi ini, kota Madinah. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang terbaik, yaitu kota Madinah, dan keluarkan aku dari tempat keluar yang terbaik, yaitu kota Mekah. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa madkhalu sidq al-Madinah." Tempat masuk terbaik adalah kota Madinah. Baik. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kota Madinah mengalahkan Irak, Yaman, kemudian Syam. Irak, Yaman dan Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan Irak, kemudian beliau bersabda, "Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lam." Dan kota Madinah lebih baik bagi kaum muslimin kalau seandainya mereka mengetahuinya. Ditawarkan Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lam." Ditawarkan Syam, "Wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lam." Ini disebutkan oleh Allah dalam surat, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian ahibati hamidakumullah, keutamaan kota Madinah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah atau ashad. Ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah atau lebih cinta kepadanya. Jadi lebih dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan kota Madinah yang lain, ya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau lagi safar keluar kota Madinah kemudian pulang, entah itu safar bepergian perang atau yang lainnya, kemudian pulang melihat pagar-pagar kota Madinah di awal-awal kota Madinah, beliau langsung asra'a naqatahu, awda'a naqatahu, ay asra'a. Ya, beliau menyegerakan ontanya saking cintanya kepada kota Madinah. Keutamaan kota Madinah yang lain sebagaimana kota Mekah, kota Madinah juga kota suci. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa faj'alaha haraman wa inni haramtu al-Madinah fahiya haramun ma baina ma'zamaiha. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Ibrahim mensucikan kota Makkah. Makanya kita kalau ke Masjidil Haram itu kita enggak menyebut Masjid Nabawi. Kalau dulu di kampus ya, naik taksi gitu, menyegat taksi, "Wen, mau ke mana?" "Al-Haram." Maksudnya ke haram. Haram itu berarti adalah masjid yang suci. Masjid yang suci yang dulu itu kota Madinah cuma itu saja. Al-Haram. Artinya suci. Karena itulah yang terkenal di kota Madinah, bahwasanya sesungguhnya aku mengharam, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan, mensucikan kota Mekah, dan aku mengharamkan kota Madinah. Maka dia adalah suci di antara ma'zamaiha. Ma'zamaiha maksudnya adalah dua kampungnya. Ada dua kampung, namanya kampung timur dengan kampung barat. Kemudian ada dua lembah, lembah air dan lembah thawr. Ini adalah batasan kota suci, kota Madinah. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Saya ingin sholat isya dulu, adzan, langsung iqamah. Habis itu kita sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjut. Demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Kota Madinah, salah satu keutamaannya dia adalah kota suci sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kota Madinah adalah kota yang dijaga oleh para malaikat. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min niqabiha naqabun illa alaihi almalaikah safina yahrusuna." Tidak ada lubang-lubang yang ada di penjuru kota Madinah kecuali ada malaikat yang menjaganya. Keutamaan kota Madinah yang lain yaitu di hari kiamat iman akan berkumpul di kota Madinah. Iman akan berkumpul di kota Madinah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman benar-benar akan masuk ke dalam kota Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam tempat tinggalnya ataupun lubangnya. Dan disebutkan bahwasanya ular tidak akan masuk kecuali ke dalam lubangnya sendiri. Kemudian termasuk dalam keutamaan kota Madinah adalah yaitu orang yang meninggal di kota Madinah maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Fa inni syafi'un liman mata biha." Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia lakukan. Sesungguhnya aku memberikan syafaat bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Kemudian keutamaan kota Madinah yang lain, yaitu makanan, minuman, dan harta di kota Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi muddina wa fi sa'ina." Ya Allah, berkahi untuk kami di kota Madinah kami, pada buahan-buahan kami, dan pada timbangan-timbangan kami, dan pada takaran-takaran kami. Nah, maka bahkan disebutkan bahwa ta'amul itsnain yakfi arba'ah. Makanan untuk dua orang itu bisa dimakan untuk empat orang. Ini menunjukkan keutamaan dan berkah yang dimiliki penduduk kota Madinah. Keutamaan kota Madinah terlihat juga di dalamnya terdapat Al-Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi." Sungguh dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Pada hari pertama kali diciptakan, kamu berdiri untuk sholat di dalamnya. Surah At-Taubah ayat 108. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan kota Madinah. Yang jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdakwah di kota Mekah, kemudian orang-orang kafir Quraisy menolak beliau dan bersepakat untuk membunuh beliau, maka akhirnya beliau pun berhijrah, diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah, yang sebelumnya beliau bermalam selama 3 malam di Jabal Thawr, di Gunung Thawr. Di Gunung Thawr beliau bermalam di situ bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu sampai di kota Madinah, dan akhirnya Madinahlah tempat hijrah beliau dan tempat wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis berkata, "Ba'athahu Allah bin nadharah anis syirik wa yad'u ila at-tauhid." Beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita sudah mengetahui biodata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa dakwah beliau? Namanya juga kan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah beliau? Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan bin nidharah. Memperingatkan agar menjauhi kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dan para ikhwah, ini adalah dakwahnya seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Memperingatkan kesyirikan, mengajak kepada tauhid. Ini dakwahnya seluruh nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang begitu banyak. "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, kemudian juga di dalam surat Hud, banyak sekali. Al-A'raf ayat 59, "Manakum min ilahin ghairu. U'budullah manakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Di ayat yang ke-59 dari surat Al-A'raf, Itu perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Di ayat yang ke-65, perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Di ayat yang ke-73, perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya. Sama, semuanya seperti itu. Di ayat yang ke-85, perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Beribadahlah kepada Allah dan kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud juga begitu. Ya, surat Hud juga seperti itu. Jadi, ketika penulis mengatakan beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid, ini dakwahnya seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, sungguh kami telah utus setiap umat, di setiap umat seorang rasul. Hendaklah mereka mengajak kepada umatnya agar menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Itu tugas seluruh para rasul. Ya, beribadah kepada Allah dan mencegah umatnya berbuat kesyirikan. Dan ingat, dua hal ini tidak kalau dua hal ini saling bergandengan. Tidak boleh satu saja kemudian meninggalkan yang lain. Tidak boleh ngajak kepada tauhid, ayo beribadah kepada Allah, ayo beribadah kepada Allah saja. Ya. Sedangkan tidak mencegah umat Islam menjauhi kesyirikan. Ini tidak manfaat. Makanya harus ada al-wala dan al-bara. Al-wala menyembah hanya kepada Allah, al-bara berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Tidak akan sempurna Islam seseorang, syahadat seseorang, walaupun dia bersyahadat 1.000.000 kali sehari, selama dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Kalau dia menyaksikan bersyahadat, saya menyembahnya kepada Allah, saya menyembahnya kepada Allah, saya menyembahnya kepada Allah, tapi dia tidak mensyirikkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang kafir, ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau minimal diam. Ada wani gini bupandir, dia menjegin sudah. Orang Nasrani kafirkah, musyrikkah, atau muslimkah, atau non muslim? Ya. Ini orang-orang liberal, Islam liberal tidak laku di Indonesia. Akhirnya mereka ganti nama menjadi Islam Nusantara. Itu pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah. Ketika kita tidak boleh mengucapkan kepada orang kafir, kafir, ya pendangkalan akidah. Tapi bukan berarti nanti ketika kita dapati di tengah jalan, misalkan ada orang Nasrani, kita panggil, kafir. Enggak. Tetapi status mereka kafir. Ya. Dan kita menyatakan mereka kafir. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka dakwah para nabi adalah menetapkan tauhid hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Nabi Ibrahim misalnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'a id qalu liqaumi inna bura'a minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha" abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah nampak bagi kalian dalam Nabi Ibrahim suri tauladan dan orang-orang yang mengikuti mereka, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari yang kalian sembah dan kami kufur terhadap yang kalian sembah. Harus mengkufuri, harus mengkufuri sembahan selain yang disembah selain Allah SWT. Dan yang ketiga, yang kedua, harus membenci, terjadi kebencian terhadap yang disembah selain Allah selamanya sampai kalian menyembah hanya kepada Allah semata, Subhanahu wa taala. Jadi ini dakwahnya para nabi. Kemudian penulis mengatakan, "Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir." وَالرُّجِزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Yang artinya, Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang yang berselimut. Hai orang yang berselimut di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muzammil dengan mudatsir sama. Muzammil orang yang berselimut, mudatsir juga orang yang berselimut. Ya. Dan di sini panggilan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah, qum fa'andir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah pertama. Jadi ini perhatikan, ini adalah awal ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menjadi rasul. Qum fa'andir. Awal ayat Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadi Rasul. Dan ini awal ayat perintah dari Allah yang didengar oleh Rasulullah SAW. Awal ayat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwah, bangunlah lalu berilah peringatan. Saya jadi ingat para ikhwah, umat Islam itu sesuai dengan ulamanya. Jika ulamanya jujur, jika ulamanya baik dan tidak memanjakan umatnya, maka niscaya umatnya akan di atas jalan kebenaran. Sebagian orang yang berdakwah hanya ingin yang baik-baik saja di hadapan manusia. Tidak mau bertentangan dengan manusia. Termasuk di dalamnya, qum fa'andir, bangunlah, berilah peringatan. Kalau cuma memberikan kabar gembira, bisyarah, mengamalkan ini, dapat pahala ini, mengamalkan ini, dapat pahala ini, nah itu semua dakwahnya mudah diterima. Tetapi ketika diberikan peringatan, seperti misalkan nahi mungkar, maka sulit untuk diterima dakwahnya, karena berhadapan dengan hawa nafsu manusia. Nahi mungkar itu berhadapan dengan hawa nafsu manusia, sulit diterima dakwahnya. Ya, seperti misalkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, huffatil jannatu bil makari, surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Maka apabila seorang pendakwah memberikan peringatan, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, maka niscaya banyak yang membenci. Dan itulah dakwah sebenarnya. Jadi dia harus sejajar antara memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan mencegah dari yang mungkar. Jangan cuma sedekah aja dakwahnya, atau zikir aja dakwahnya, atau sholat aja dakwahnya, atau hari kiamat aja dah. Ya. Maka antara dua, harus bisyarah, memberikan peringatan, dan nidharah, memberikan kabar gembira, surga, amalan ini berbuah surga, amalan itu berbuah pahala, amalan ini, dan nidharah. Nidharah artinya memberikan peringatan. Dilarang berzina, mendekati perbuatan zina, berpacaran, main musik, wah itu pasti banyak yang menentang. Ustadznya keras, ustadznya fundamental. Padahal perintah pertama Allah, qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan. Beri peringatan maksudnya yaitu agar menjauhi kesyirikan. Ini banyak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzir di sini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Berilah peringatan kepada manusia dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Jadi memberikan peringatan kepada manusia saat berdakwah bisa dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian tulis mengatakan, warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maksudnya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Rabbmu agungkanlah, maksudnya adalah tauhidkanlah, azimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan bertauhid, yaitu dengan menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya di sini adalah bisa pakaian secara lahiriah ya, bersihkanlah, sucikanlah agar bisa beribadah kepada Allah. Atau maksudnya amalan-amalanmu sucikanlah. Sucikanlah niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah, sucikanlah. Kemudian warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan dosa yang paling buruk adalah dosa kesyirikan. Rujza, ada yang mengartikan dia adalah asnam, dia adalah sanam, yaitu dia berhala. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh yang lebih banyak. Maksudnya kalau memberi, maka niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Ya, salah satu kiat agar kita bisa beribadah kepada Allah yaitu dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'an syirk wa yad'u ila tauhid." Dan makna bangunlah lalu berilah peringatan, yakni memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dan sekaligus mengajak kepada tauhid. Itu maksudnya qum fa'anzir, bangunlah. Maksudnya berilah peringatan, yaitu dengan menjauhi kesyirikan dan ayo kepada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Tuhanmu agungkanlah, yakni agungkanlah dia dengan cara mentauhidkannya. Mentauhidkannya maksudnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ay tahhir a'malaka min asy-syirik. Yang artinya bersihkanlah perbuatanmu dari kesyirikan. Di sini berarti thiyabaka, menurut Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, thiyabaka adalah amalmu. Pakaianmu maksudnya amalmu, bersihkan dari tauhid. Warujza fahjur. Ar-rujza al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa di sini maksudnya adalah berhala-berhala. Tinggalkanlah. Berhala di sini maksudnya banyak macam-macam. Ada berhala bentuk patung, ada berhala bentuk kuburan, ada berhala bentuk pohon, ada berhala wasituha, berhala. Ya, berhala yang disembah, yang dikeramatkan, yang dianggap agung. Berhala-berhala, bebaskanlah dari dirimu darinya dan dari orang-orang yang melakukannya. Maksudnya inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Saya katakan sekali lagi para ikhwah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya syarat mutlak bertauhid. Siapa yang tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maka tidak akan diterima tauhidnya. Siapa yang ragu-ragu tentang kesyirikan orang musyrik, tidak akan diterima Islamnya. Ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Yang hendak bulik, kok ini silahkan bulik. Ya, saya sudah menjawab, insya Allah 10 menit lah pertanyaannya. Apakah tergolong masuk su'ul khatimah orang yang meninggal dalam safar yang ia niatkan untuk menghadiri acara bid'ah, meskipun orang tersebut tidak mengetahui, hanya ikut-ikutan? Maka jawabannya adalah innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang niat apa? Sesungguhnya sesuatu tergantung niatnya. Dan ada hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Inna Allah idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan hamba tersebut mempunyai tempat di mempunyai hajat di tempat tersebut. Nah, ini termasuk daripada kabar dari Rasulullah SAW bahwa apabila Allah ingin orang tersebut meninggal di tempat tersebut, Allah akan membuat hajat dia di tempat tersebut. Baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yudidillahu bihi khair, idza aradallahu bi 'abdihi khairan hasana." Allah kalau seandainya menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan hasana memaniskan hidupnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hasana?" Bagaimana cara Allah memaniskan hidup seorang hamba tersebut yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal. Berarti pemahaman baliknya, Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba jika Allah memberi takdir untuk hamba tersebut beramal buruk sebelum meninggal. Ada orang yang ingin bertobat, dia sudah 100 membunuh orang. Kemudian kata orang alim, hendaknya engkau berhijrah. Akhirnya dia keluarlah dari daerahnya ke tempat hijrahnya. Sebelum sampai tempat hijrahnya dia meninggal. Maka malaikat pencatat amal antara dua, ini amal kebaikan atau amal keburukan. Maka ternyata setelah dihitung, jarak antara tempat dia berpindah dari tempat maksiat dia ke tempat taubat dia lebih dekat ke tempat taubat dia. Maka berarti itu dia mendapatkan pahala taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman baliknya seperti itu. Kalau seandainya orang bepergian ke tempat acara-acara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan ini adalah su'ul khatimah. Apalagi perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu mengoreksi syariat Allah. Lebih merasa tahu dibandingkan Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Mengoreksi syariat Allah lebih merasa tahu dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Benarkah pahala memberikan hutang seperti bersedekah setiap hari? Iya. Ada hadis riwayat Imam Ad-Darimi, kullu qardhin shadaqah. Setiap hutangan pinjaman dinilai sedekah sampai dibayarkan hutangnya. Ya. Mudah-mudahan banyak yang menghutangi. Apakah menundukkan badan untuk menghormati orang tua termasuk syirik? Tidak. Cuma jangan sampai seseorang sujud ruku kepada manusia. Ya, tidak. Menundukkan badan kepada orang tua tidak termasuk kesyirikan. Cuma jangan sampai dia sujud ruku kepada selain Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tadi ibu-ibu ada pertanyaan. Ada kertas? Saya sedang bingung menentukan pendapat mana yang paling kuat tentang apakah makmum juga membaca Al-Fatihah ketika imam membaca jahr, dan adakah sunnahnya berpindah posisi saat sholat sunnah. Jangankan pian, imam-imam terdahulu bingung. Maksudnya bingung berbeda pendapat tentang masalah apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Khilaf di antara ulama dan khilafnya masyhur dari mulai dahulu. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak membaca sama sekali. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Sebagian ulama ada yang berpendapat membaca. Dan ini pendapat jumhur. Dan ini pendapat kuat, membaca. Makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Pendapat jumhur. Cuma jumhur ini berbeda lagi. Di antara mereka terjadi lagi khilaf. Di antara yang berpendapat ini terjadi lebih khilaf. Kapan bacanya kalau begitu? Ada yang mengatakan hina sakatatul imam, tatkala imam berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti situ kan? Baca di situ makmumnya. Ar-Rahmanir Rahim. Baca lagi situ makmumnya. Maliki yaumiddin. Baca lagi situ. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu membaca saat imam membaca Al-Fatihah. Jadi imam baca, makmum pun baca sendiri. Pendapat yang ketiga, membaca Al-Fatihah antara Al-Fatihahnya imam dengan suratnya imam. Al-Fatihahnya imam, Wal-dallin, amin. Kemudian setelah itu imam agak berhenti sedikit. Dan pendapat yang lebih kuat sebenarnya tidak berhenti di situ. Imam hanya membatasi, kemudian dia membaca surat setelahnya. Tetapi karena ada berhenti sedikit, bacalah di situ. Kira-kira cukuplah. Kada cukup. Jadi jumhur sendiri terjadi khilaf di antara mereka. Itu pendapat kedua. Bagaimanapun, mau imamnya jahar, sir, baca Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga yaitu imamnya, makmumnya membaca apabila imamnya membaca dengan suara yang rahasia, dan tidak membaca apabila makmumnya, apabila imamnya membaca dengan suara yang keras. Seperti surat salat Isya, rakaat pertama kedua makmum tidak baca, rakaat ketiga dan keempat makmum baca. Pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, bahwa makmum membaca saat imam bersuara dengan suara yang lirih. Seperti salat zuhur asar. Seperti salat maghrib rakaat ketiga, salat isya rakaat keempat, ketiga dan keempat. Maka makmum membaca. Dalilnya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian di belakang beliau para sahabat pun membaca surat. Setelah selesai surat sholat, beliau bersabda, Mali unaza'u fil Qur'an. Kenapa bacaanku ditandingi? Bacaan Al-Qur'anku ditandingi. La taf'alu illa bifatihatil kitab. Tidak boleh kalian menandingi bacaan imam kecuali membaca surat Al-Fatihah. Nah ini dalil jumhur juga, kecuali membaca surat Al-Fatihah. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan la taf'alu illa fima jahara lakum. Jangan kalian lakukan, ya, jangan kalian lakukan sama sekali baik Al-Fatihah, kecuali kalau seandainya imam tidak menjaharkan bacaannya. Wallah, itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Kemudian di sini adakah sunnahnya berpindah posisi saat sholat sunnah? Maka gini Pak Ikhwan, ada hadis berbunyi, yang berbunyi bahwa alangkah baiknya kalau seandainya seseorang berpindah ke kanan atau ke kiri saat dia mengerjakan sholat sunnah. Ke kanan atau ke kiri saat dia mengerjakan sholat sunnah. Kalau seandainya berpindah ke kanan itu bisa, maka kerjakan. Intinya adalah merubah posisi agar tidak sama dengan sholat wajib atau sholat sebelumnya. Tujuannya takthir mawadhi'us sujud, memperbanyak tempat-tempat yang sudah disujudi, yang nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Oh, saya pernah disujudi oleh si fulan di sini. Saya pernah disujudi oleh si fulan di sini. Saya pernah disujudi oleh si fulan. Cuma masalahnya kadang-kadang ganggu orang. Disuruh pindah. Dan itu yang gak ada contohnya. Nyuruh pindah orang ataupun bergantian, itu enggak ada contoh. Ya. Jadi kalau seandainya dia mampu ke kanan, ke kiri atau ke depan, ke belakang, itu pun tidak harus harus misalkan saya di sini sholat ini. Kemudian pindahnya harus di sini. Sedikit aja sudah namakan pindah. Paham maksud saya? Tidak mesti harus bergantian. Karena kalau ada bergantian, niscaya sudah ada dalilnya secara khusus. Dan belum ada. Ya, wallahu a'lam. Jadi prakteknya pun harus diperhatikan. Nanti jangan-jangan sholat di masjid orang yang kita tidak tahu masjid mana, bahkan bergantian dengan imam. Imamnya suruh mundur sini pian, lu hendak ke muka. Ya ada syariat sahabat ya teman. Benarkah kota Mekah juga disebut negeri air? Karena saya pernah mendengar hadisnya ketika Nabi ditanya oleh kaum dari kalangan musuh, dan adakah Nabi yang diutus di Madinah sebelum Rasul? Maka jawabannya tidak. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, dari mana kalian ketika ini berhijrah kan dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian beliau mengatakan, minal ma, dari air. Dari mana kalian? Minal ma, dari air. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW ingin melakukan namanya tauriyah, agar tidak diketahui, karena dulu kan tidak ada medsos. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW itu gak dikenal. Cuma ada isu bahwa ada orang yang berhijrah namanya Muhammad, dan siapa yang mendapatkannya hidup-hidup maka dia akan diganjar sekian. Ada isu, tapi orang-orang tidak tahu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, kalian dari mana? Nabi Muhammad SAW melakukan tauriyah, minal ma, dari air. Maksudnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air setiap segala sesuatu yang hidup. Ya, segala sesuatu yang hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Itu maksudnya tauriyah, bukan berarti kota Mekah kota air. Allahu a'lam. Habis dah waktu kita. Saya jawab dengan cepat. Tolong doakan ibu saya agar dapat menjauhi harta riba. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga kita dijauhkan dari harta riba dan seluruh kaum muslimin. Apakah mempunyai suami yang kasar dan pemarah itu termasuk takdir Allah? Iya, takdir. Lalu kalau ibu sudah tahu itu takdir, lalu mau apa? Jadi pertanyaan di baliknya itu yang udang di balik batunya yang harus kita ini. Ya. Jadi kalau seandainya takdir, kenapa? Maka jawabannya adalah bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita bersabar. Seorang istri ketika mendapati suaminya pemarah, bersabar. Kemudian melakukan tawasau bilhaq, saling menasihati dengan kebaikan. Bahwasanya pemarah itu dari syaitan. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan, bahkan sampai mewasiatkan seorang sahabat agar tidak marah-marah, mengangkat suara kasar. Bagaimana caranya agar bisa ikhlas menjalani ketetapan Allah? Maka bukan ikhlas ini namanya ya, tetapi rela atau sabar. Ikhlas itu dalam ibadah ya. Cara rela menghadapi atau sabar menghadapi takdir Allah, di antaranya suami yang suka pemarah, maka dengan cara yaitu melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh suami. Suami pemarah, sukanya bermamai, ya, tapi duitnya jalan terus. Di atas ranjang, oke. Penyayang. Kemudian macam-macam kebaikan, ya. Ujarin sama bini, saya sudah nyari Ustaz kebaikan suami dari A sampai Z, kada dapat Ustaz. Maka pasti ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kalian benci tersebut kebaikan yang banyak. Itu kiat agar mudah memaafkan kekurangan pasangan. Yang kalau bahasanya Ustaz Syafiq hafizahullah, setengah isi setengah kosong. Sebagian pasangan istri hanya mencari kekurangan suami, tidak melihat kelebihan suami. Begitu juga suami mencari kekurangan istri, tidak melihat kelebihan suami. Seorang pemuda pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya melihat istri saya ini kurang romantis. Ya, kurang romantis. Maka saya katakan, kurang romantis. Iya. Tapi cantik kan? Oh, cantik Ustaz. Berarti satu-satu sudah. Kurang romantis tapi cantik. Kurang romantis tapi rumah bersih kan? Iya Ustaz, tidak ada sampah sedikit pun. Rumah itu bersih bagai hotel. Berarti kurang romantis, cantik dan pembersih. Taib. Tidak romantis tapi diranjang oke kan? Oke Ustaz, saya puas lahir batin. Anak saya sekarang 5, 4. Ya. Maka kurang romantis, cantik, pembersih dan di atas ranjang oke. 3 lawan 1. Ini saya katakan cari kelebihan pasangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak sering memarahi istri yang beriman. Jika ia mendapati dari istrinya sesuatu yang dia benci, maka dia akan rela dari istrinya sesuatu yang dia sukai. Banyak kebaikan-kebaikan istri. Ya. Ini jomblo kada paham. Nikah dulu. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.